bergetar. Hanya ini yang ada dekat kemesraan. Hanya ini yang ada di dadaku. Segala ketulusan seindah bulan. Hanya ini dekat kemesraan. Sungguh indah malam itu. Kupasang di dada yang ada di dadaku. Segala ketulusan seindah bulan. Hanya ini detak kemesraan.